Kita masuk pada pembahasan munada. Qala Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, babul munada. Al-munada khamsatu anwa'i. Al-mufradul alam wal-naqiratul maqsudah wal-naqiratul ghairul maqsudah wal-mudhafu wal-mushabbahu bil-mudhaf. Fa'amma al-mufradul alam wal-naqiratul maqsudah fayibnayani ala dhammi min ghairi tamim. Nahu la zaidu, ya zaidu, wa ya rajulu. Wal-thalathatul baqiyatu mansubatun la ghair. Baik. Sekarang kita masuk pada bab munada qadifillah, yang merupakan poin ke-9 dari mansubat. Nah, dan munada di sini dikatakan oleh Ibnu Ajurum ada 5 jenis. Beliau langsung menyebutkan jenisnya untuk mempermudah. Nah, sebelum menjelaskan nafata itu sebenarnya munada. Baik. Beliau katakan munada ada 5 jenis disebutkan di sini. Kemudian, nah, setelah itu menerangkan hukumnya. Nah, yang secara umum berarti terbagi menjadi 2, perhatikan al-mufradul alam wa naqiratul maqsudah dimabnikan alam dhamm. Min ghairi tanwin tanpa tanwin. Contoh ya zaidu wa ya rajulu. Kemudian wathalathatul baqiyah mansubatun la ghair. Kemudian yang kedua hukumnya mansub. Naam, yaitu apa? 3 yang tersisa. Yaitu apa saja berarti yang tersisa? Naam, an-nakirah ghairul maqsudah, kemudian mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Qala syarih, uslubun nida'i minal asalibi al-mustakhdimah atau al-mustakhdamati fi kalamin al-yawmi. Li'annana kathiran ma nuridu istida'a syakhsin li'amrin minal umur. Fanunadihi bismihi fanakulu matalan ya Zaidu. Au tunadihi bisifatin min sifatihi fatakulu ya Rajul. Nah, uslubun nida' yaitu metode memanggil termasuk di antara nah metode-metode yang digunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Nah, dikarenakan kita sangat banyak apa namanya menginginkan untuk memanggil seseorang untuk suatu perkara dari perkara-perkara yang kita inginkan. Maka kita memanggilnya dengan namanya. Nah, kita katakan contohnya wahai Zaid, ya Zaid. Nah, atau kita memanggilnya dengan sifat dari sifat-sifat yang dimiliki. Misalnya dia laki-laki, ya rajul. Nah, tain. Nah, ini namanya an-nida, yaitu panggilan. Dan bahasa Arab afanifillah subhanallah. Memang dalam masalah ini, nah, bahasa mereka, nah, aturannya sangat bagus. Berbeda dengan bahasa kita. Kalau kita mau manggil semaunya, namanya bagus-bagus, ya dipanggil cuman belakangnya saja. Tain. Muhammad misalnya, mat. Nah, ini dulu yang paling apa kita paling diketahui orang-orang Arab. Orang Indonesia itu kalau manggil semaunya sendiri. Nah, tapi sudah menjadi kebiasaan ya gimana lah? Iya kan? Kalau mau lebih dari satu ucapan, nah, kayaknya repot. Ya tidak. Mereka Muhammad ya Muhammad. Gitu. Nah, ini baik moh atau nah Muhammad. Baik. Jadi menyingkatnya pokoknya soal sendiri diambil depan atau belakang atau tengah. Nah, karena tidak ada aturan ini, ya. Tidak ada aturan jadi seenaknya sendiri. Tapi kalau bahasa Arab ada aturannya. Nah, qala fa yatakawwanu uslubun nida'i min syai'ain. Dan ya, uslub nida yaitu metode dalam memanggil itu tersusun dari 2 perkara. Ahaduhuma harfun nida, atsani al-munada. Yang pertama yaitu harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Nah, pemilih huruf nida di antara huruf-huruf nida yaitu al-hamzah wa ay wa ya wa aya. Di antara huruf-huruf untuk memanggil yaitu hamzah dan ay serta ya dan aya. Nahwu contohnya azaidu aqbil. Azaidu aqbil maksudnya ya zaidu aqbil sama. Nah, ay rabbi wa ya Allah. Naam aya ghafilan tanabbah, wahai orang yang lalai. Naam tanabbah, sadarlah. Baik. Ini apa? Huruf-huruf nida, di antaranya empat yang disebutkan di sini. Naam dan min litab'id menunjukkan di sana ada huruf-huruf yang lain. Naam. Cuman penggunaannya ikhwan fillah paling banyak dari huruf-huruf ini ya. Nah, bahkan terkadang kita tidak mengenal kecuali ya saja pada sebagian mereka-mereka yang tidak mempelajari bahasa Arab. Atsani yang kedua yang menyusun uslub dalam nida yaitu al-munada. Wa huwal ismul matlubu iqbaluhu bi ahadi ahrufin nida. Yaitu isim yang diinginkan untuk apa? Untuk dia datang, ya. Itu sesuatu yang diinginkan untuk datang memenuhi panggilan. Nah, yang telah dipanggil dengan huruf di antara huruf-huruf nida. Ini munada. Gampangnya yaitu yang dipanggil. Nama yang dipanggil itu munada. Tayyib. Wal munada min haitsu i'rabuhu wa bina'uhu naw'an. Dan munada dia dari sisi i'rab dan binanya terbagi menjadi dua yaitu mabniyun wa mu'rabun. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Naam. Ada yang mu'rab. Awalan yang pertama al-mabni. Wa huwa naw'an. Naam, yaitu ada dua macam. Al-mufradul 'alam. Yang kedua al-munada an-nakiratul maqsudah. Karena ini ada lima pencet perincian diperhatikan akan dihafal. Perincian-perincian tersebut dihafal. Kenapa? Karena ilmu alat naam yang dibutuhkan prakteknya bukan teoritis toh. Yang dibutuhkan prakteknya akan dihafal. Jadi kalau tidak mungkin naam hukum-hukumnya ini tidak akan bisa praktek. Ya. Adapun teori pengertian-pengertian itu teoritis. Naam. Tapi naam hukum dia i'rabnya apa, bagaimana naam, kapan dia beramal, kapan tidak beramal, ini harus betul-betul apa, mungkin pahami, ya. Karena alat kalau tidak betul-betul tajam, ya sulit digunakan. Sekarang mufrad alam, ta'rifuhu huwa ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ya, mufrad alam yaitu yang bukan mudhaf, bukan pula menyerupai mudhaf. Dari nama-nama yang apa? Mufrad. Nama-nama mufrad maksudnya nama-nama yang tidak apa? Berupa mudhaf dan tidak menyerupai mudhaf. Seperti apa? Misalnya Zaidun, Naam Akbar, Rifqi, Naam Bakhtiar misalnya. Itu semuanya apa? Mufrad alam. Misaluhu contohnya. Sebelum itu, berarti mufrad dalam pembahasan munada yang dimaksud dengan mufradul alam, kata mufrad di sini yaitu yang bukan nama yang bukan berupa mudhaf dan bukan pula yang menyerupai mudhaf. Ini sama seperti istilah mufrad di mana? Nah, ada enggak yang telah kita lewati? Atau ini khusus pada bab munada saja? Ari. Makna mufrad yang diinginkan adalah apa? Yang mudhaf dan menyerupai mudhaf. Hah? Pada bab munada. Adapun pada bab kalam yang dimaksud mufrad apa? Pada bab kalam yang dimaksudkan dengan mufrad apa? Hah? yang kata mufrad kafanillah telah kita lewati dalam nahwu memiliki beberapa makna sesuai pada babnya masing-masingnya tidak. Ada mufrad dulu di awal-awal pada pembahasan kalam dan pada pembahasan i'rab, kemudian pada pembahasan khabar. Ya. Kemudian apa lagi? Pada pembahasan munadai. Kan sini. Baik, maka dirujuk lagi. Ya, dirujuk besok ditanyakan. Sekarang mufrad pada pembahasan munada maksudnya adalah yang berupa mudhaf atau menyerupai mudhaf. Apa? Terbalik apa? Yang bukan, ya. Yang bukan mudhaf, bukan pula yang menyerupai mudhaf. Ini makna mufrad dalam pembahasan munada. Malaisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Misaluhu qauluhu ta'ala, contohnya ya Adam. Wa qauluhu ya Maryam. Ya Adam dan ya Maryam. I'rabnya sekarang ya harfu nida mabniun ala as-sukun la mahala lahu min al-i'rab, kemudian Adam munada mabniun ala dhamm. Perhatikan Adam ya Maryam. Ya Adam atau Maryam berarti apa? Munada mabniun ala dhamm li'annahu mufradun alam. Ya, perhatikan cara mengi'rab. Kemudian yang kedua, yang hukumnya mabni juga al-munada an-nakirah al-maqsudah. Yang dimaksud dengan munada nakirah maqsudah ta'rifuha hiyallati yuqsadu bi nida'iha muayyan. Yaitu sesuatu yang dimaksudkan dengan memanggilnya hal tertentu, orang yang sudah tertentu yang dipanggil. Allati yuqsadu bi nida'iha muayyan. Ini nakirah maksudah. Nakirah maksudah yaitu apa? Yang dimaksudkan dengan memanggil itu adalah apa? Individu yang sudah tertentu. Tapi dengan kata nakirah. Ya, katanya nakirah cuman orangnya sudah tertentu. Apa yang membedakan nanti dengan ghairul maksudah? Yang membedakan adalah niatan. Niatannya. Misalnya sekarang contohnya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hulamu sammillah. Ya hulamu sammillah. Qul biyaminik wa qul mimma yalik. Ini nakirah maksudah walaupun lafadznya ya hulamu tapi maknanya sudah ditentukan. Siapa maksudnya ya hulamu ini? Siapa yang dimaksud dengan ya hulamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahmad. Ammar bin Abi Salamah. Kenapa? Karena itulah yang sedang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ammar bin Abi Salamah makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungan Ammar bin Abi Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Indahnya Ja'far. Ammar bin Abi Salamah yang Rasul menegurnya, "Ya ghulam sammillah." Hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Lupa. Hah. Apa hubungannya, Tuan? Ayah dan anak. Ayah dan anak. Cuman anak tiri. Ya. Karena Aba Umar bin Abi Salamah bawaan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Ummu Salamah putra dari Ummi Salamah. Yang kemudian dijadikan istri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab namanya Rabib. Ya, Rabib. Anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga contoh yang lain dalam hadis. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillaha yahfadka. Ini nakirah maksudah. Siapa yang dimaksudkan? Ya gulam, wahai anak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tidak tahu bedanya? Karena apa? Walaupun lafaznya nakirah, tapi yang diinginkan tertentu. Inilah yang disebut dengan nakirah maksudah. Nakirah yang sudah dimaksudkan orangnya. Nah, misalnya Baktiar. Nah, Taib sudah adzan, nah masih tidur misalnya. Nah, adzan masih tidur misalnya Baktiar. Misalnya jangan dibawa perasaan. Taib. Kemudian apa? Ya rajul kum. Nah, ya rajul kum. Berarti walaupun ini adalah apa? Nakirah, tapi dimaksudkan tertentu. Ya. Maka dia di'rab apa? Ya rajulu, rajulu apa? Munada mabni. Tayyib. Sekarang biar jelas apa ni filah dengan munada yang mu'rab yang pertama, ya. Tsaniyan al-munada al-mu'rab wa huwa thalathu anwa'. Munada yang mu'rab ada tiga dan jenis. Ya, sekarang kita ambil yang pertama untuk membedakan dengan nakirah maksudah ini. Al-awwal an-nakiratu ghairul maksudah. Nakirah na'am yang tidak dimaksudkan orangnya. Ta'rifuha hiya allati la yuqsadu bi nida'iha mu'ayyan. Bal tashmalu kulla fardin tadullu 'alayhi. Yaitu apa? Nah, isim nakirah al-qanifillah yang tidak dimaksudkan dengan memanggilnya itu orang tertentu. Bahkan apa? Mencakup semua individu-individu yang na'am ditunjukkan oleh kata tersebut. Ya, mencakup semua yang tercakup oleh kata tadi. Misalnya, misaluha qawlul wa'id. Ya ghafilan tanabbah. Ya ghafilan tanabbah. Nah, misalnya saya mengatakan demikian kepada antum. Ya ghafilan tanabbah. Berarti mencakup wahyu, mencakup akbar, mencakup na'am alin yang mughafal semua. Misalnya dayik. Na'am. Ya ghafilan tanabbah. Kenapa? Karena na'am lafadznya nakirah dan tidak dimaksudkan tertentu, berarti mencakup pokoknya semua yang apa yang ditunjukkan oleh kata itu. Jadi bedanya apa, alhamdulillah? Bedanya untuk ini nakirah maksudah dan itu nakirah ghairul maksudah kembali kepada maksud orang yang berbicara. Kembali kepada maksud orang yang berbicara. Nah, kalau maksudah memang sudah dimaksudkan orang tertentu, tapi kalau ghairu maksudah ini belum dimaksudkan. Pokoknya yang diinginkan adalah semua yang apa tercakup dalam kata tadi. Nah, barakallahu fiikum, nafkami bina. Subhanallah.